Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik inayah, memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya sehingga kita masih dalam kondisi iman Islam, masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi tetap mendapatkan taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga pada siang hari ini sama-sama kita bisa coba untuk mengkaji bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang khususnya mungkin yang ditulis oleh seorang imam yaitu Syekh Imam Nawawi di dalam buku Zadul Ma'ad Fi Hadyik Al-Ibad. Jadi ini merupakan buku yang menjadi bekal tempat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara bagaimana kita mentauladani mencontoh dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Mereka para sahabat pada bertanya, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau menangis sementara kita semuanya ataupun kami para sahabat ada di depanmu ya Rasulullah?" Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan akan ada golongan dan orang-orang yang mencintai aku dan mereka-mereka yang selalu merindukanku dan mereka bukan dari sahabatku. Bukankah kami seperti itu ya Rasulullah? Kalian adalah sahabatku. Sementara golongan di akhir zaman nanti adalah mereka yang mencintai ku, menjadi kasih sayang. Gimana mereka tidak pernah menemuiku, tidak pernah bertemu dengan aku, namun selalu mencoba untuk mentauladani, untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Kemudian para sahabat kemudian mengatakan, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa bertemu dengan mereka ya Rasulullah SAW nanti di surganya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini untuk pertemuan yang kesekian, kemarin kita sudah bahas ataupun kaji tentang masalah Sulhul Hudaibiyah ataupun disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah, dan juga di dalam perjanjian tersebut diceritakan tentang Bai'atul Ridwan, dan banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan juga tauladan dari peristiwa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya ketika pada Sulhul Hudaibiyah. Dan ada beberapa hal yang mungkin akan kita coba uraikan di sini adalah beberapa pelajaran dan juga hikmah ya, dari peristiwa Sulhul Hudaibiyah tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut yang mungkin hikmahnya bisa dalam bentuk syariah, bisa dalam bentuk bagaimana Rasulullah SAW ya, di dalam memanage ataupun melakukan konsolidasi ya, terhadap para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan Fathu Mekah, bagaimana Rasulullah SAW berperilaku ataupun melakukan dakwah kepada orang-orang musuhnya ataupun kepada orang-orang kafir, dan juga bagaimana Rasulullah SAW meyakinkan para sahabat pada saat itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kalau kita lihat pada hari ini ataupun dari kemarin ya, kita masuk kepada bulan Dzulhijjah. Ya, sementara peristiwa Sulhul Hudaibiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dan pada bulan Dzulqa'dah ada sebagian ulama yang mengatakan yang terjadi pada tahun ke-6 Dzulqa'dah dengan jumlah sekitar ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 1.400 jumlah dari golongan ataupun umat Islam yang mengikuti Rasulullah di dalam Dzulqa'dah tersebut. Di sini banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, ada yang menjadikan dalil ataupun buktinya adalah setiap dari unta yang dijadikan sebagai hewan sembelihan itu berjumlah sekitar 70 unta. Kalau satu unta saja sudah bisa mewakili sekitar 7-10 orang, ya, itu bisa bukan 700 ya. 700, kalau satu unta 10-7 sudah sekitar 1.400-an orang. Dan peristiwa-peristiwa tersebut yang akhirnya diambil oleh para muhaddisin tentang beberapa kajian hukum di dalam masalah-masalah fikih. Yang pertama, Rasulullah SAW seperti dalam riwayat itu beliau di dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sempat melakukan umroh itu sebanyak 4 kali ya di dalam hidup beliau, dan paling banyak dilakukan adalah pada Ashurul Hajj, yaitu bulan-bulan haji. Dan pada bulan-bulan haji itu bukan hanya sekedar bulan Dzulhijjah saja ya, ketika bulan Dzulqa'dah itu juga sudah masuk di dalam bulan ataupun sudah masuk di dalam bulan haji. Jadi Rasulullah SAW 4 kali melakukan umroh itu dilakukan pada Ashurul Hajj ya, pada bulan-bulan haji. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ya tentang bagaimana kewajiban kita, ya bahkan ini juga ada konsep dan hukumnya. Mungkin ada fenomena di kalangan kita yang mereka yang merasa mampu untuk melakukan haji ataupun umroh, seperti mana juga di dalam hukum dipersyaratkan man istata'a ilaihi sabila. Namun ada fenomena di kalangan masyarakat kita, kemampuan tersebut dihitungnya ataupun dilihatnya adalah dari sisi ekonomi saja, ya, tanpa melihat dari sisi yang lain. Ya, di antaranya mungkin banyak para ulama muasirin sekarang yang memberikan fatwa bagaimana kondisi orang yang melakukan umroh ataupun haji lebih dari sekali dua kali, sementara di satu sisi yang lain banyak saudaranya yang tidak mendapatkan jatah ataupun kuota untuk pergi umroh ataupun pergi haji umpamanya. Ya memang kalau hanya mengambil pendapat dari para ulama yang membolehkan dari sisi hukum saja, ya maka mereka yang sudah memenuhi secara ekonomi untuk pergi haji tidak bermasalah. Namun kalau kita lihat dari sisi bagaimana prioritas pelaksanaan tersebut, ya, maka di beberapa bulan yang lalu ada fatwa dari para ulama kita, jadi ya, di antaranya adalah Dr. Syukordowi yang mengatakan bahwasanya mereka yang melakukan haji lebih dari sekali ataupun dua kali dalam kondisi dia istato'a yang mampu, namun di suatu daerah tersebut ataupun di tempat lain yang banyak kuota yang tidak didapatkan oleh mereka yang sebenarnya mampu, tapi untuk melaksanakan haji yang pertama saja tidak dapat, maka mempunyai hukum yang berbeda. Ya, bisa jadi hukum yang awalnya itu sunnah ya bisa menjadi haram. Ya, ya mungkin dilihat juga apakah sampai pada tahapan hajinya tersebut ya, sehingga menyebabkan masyarakat ataupun saudaranya yang lain tidak mampu untuk pergi haji. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin bisa kita mengambil ya bagaimana contoh Rasulullah SAW ya ketika melakukan haji dan umroh, bukan yang ditekankan adalah jumlah pelaksanaan hajinya, namun bagaimana kualitas yang dilakukan. Ya karena memang dari sisi kecukupan tempat dan lain sebagainya yang sangat terbatas. Maka sangat bagus kalau seandainya fatwa yang diberikan oleh Dr. Yusuf Kordowi tadi bisa kita pahami dan bisa diimplementasikan. Kemudian yang bisa kita ambil juga dari fawaid fiqhiyah pada Suhul Hudaybiyah, ya, bahwasanya melakukan ihram untuk umroh ataupun untuk haji, ya, dari mikot ataupun dari tempat di mana di situ disyariatkan untuk kita memulai mikot, baik dari sisi mikot yang artinya tempat ataupun waktu, maka itu lebih afdol seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tersebut, dan Rasulullah juga melakukan umroh ataupun ihram tersebut dari Dhul Hulaifah, ya, karena kalau dilihat ya posisi Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah itu jaraknya tidak jauh dari Miqat Dhul Hulaifah, namun Rasulullah SAW melakukan tersebut. Wabainah Madinah mil aw nahwu, ya, ada sekitar 1 mil saja. Ya, kemudian ada hadis Rasulullah SAW, man akhrama bi umratin min Baitul Maqdis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ada sebuah hadis yang masyhur ya di kalangan masyarakat, bahwasanya barang siapa yang melakukan ihram untuk umroh dari Baitul Maqdis, jadi mulainya itu dari Baitul Maqdis bukan dari mikotnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni segala dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya, maka hadis ini menurut pandangan para ulama muhaddisin termasuk hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ya, fa hadisu la yasbut wa qad taraba fi isnadan wa mataran ittiraban syadidan. Artinya ada perselisihan antara sanad matan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Kemudian yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya disunahkan kepada mereka yang melakukan umroh saja, ya, tanpa haji, yang biasa disebut dengan umroh roda, ya, ataupun orang yang melakukan haji saja atau yang biasa disebut dengan qiran, maka disunahkan untuk melakukan ataupun menyembelih binatang sembelihan, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan umroh tersebut. Ya. Kemudian juga bahwasanya ketika menyembelihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumumkan. Ya, jadi bahkan di dalam peristiwa di mana saat itu para sahabat ya semuanya mereka diam. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk mengambil hewan sembelihan kemudian disuruh menyembelih, ya sampai 3 kali sampai 4 kali mereka tidak mau melakukan tersebut, ya, sehingga Rasulullah SAW masuk ke rumahnya kemudian ditemui oleh Ummu Salamah, ya, kemudian Rasulullah menceritakan pada Ummu Salamah tentang keengganan para sahabat melakukannya. Kemudian Ummu Salamah memberikan masukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah keluar dari rumah, ya, kemudian ambil binatang ternak, ya, ataupun binatang sembelihan, ya, kemudian lakukan itu. Dan Rasulullah akhirnya keluar dari rumah, kemudian mengambil untanya, kemudian disembelih sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu juga para sahabat akhirnya mengetahui, menyaksikan, dan akhirnya mereka juga melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, bahkan bukan hanya melakukan sembelian, tapi juga dengan mencukur, ya, mencukur rambutnya, dan digambarkan karena jumlahnya saja sudah 1400, ya, dan Rasulullah ketika mencukur rambutnya juga memanggil seorang pencukur. Kalau para sahabat antara satu dengan yang lain, ya, itu mereka saling sampai digambarkan di dalam sebuah hadis, ya, mereka seperti saling bunuh membunuh sepertinya, ya, karena memang saking ramenya, dan pada saat itu masing-masing saling mencukur antara satu dengan yang lain. Yang perlu diambil hikmah di sini, ya, bahwasanya memang di dalam metodologi pengambilan hukum antara al-amr lil wujub, bahwasanya seluruh perintah itu asalnya adalah untuk kewajiban ataupun untuk hal yang mempunyai hukum wajib. Namun ketika Rasulullah mengucapkannya, itu tidak dilakukan oleh para sahabat, ya. Para ulama usuliyun mengambil kesimpulan bahwasanya memang kadang-kadang perintah itu juga mempunyai makna untuk hal yang sunnah, untuk hal yang tidak wajib, ya. Sehingga para ulama ataupun para fuqaha mengambil dalil dari sini, ya, ketika Rasulullah memerintahkan itu tidak mau melakukan, bukan berarti mereka durhaka, ya, tapi mereka memahami, ya, itu bukan menjadi perintah ataupun kewajiban. Nah, ketika sudah dilakukan, ya, maka baru mereka mengetahui bahwasanya menyembelih dan juga mencukur itu adalah diperintahkan ataupun menjadi satu kewajiban yang diikuti dari Rasulullah SAW. Ini hikmah yang bisa diambil. Kemudian juga dari sisi bagaimana Rasulullah SAW mengatur barisan ataupun menyusun barisan yang di dalam menghadapi musuh. Ya, Rasulullah SAW diantaranya ketika di dalam perang Badar, perang Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah, itu juga beliau mengirimkan, ya, seorang komandan tentara, ya, di mana komandan tentara tersebut diperintahkan untuk mengirimkan mata-matanya kepada para musuh dan melihat bagaimana kesiapan mereka. Ya, dan disinilah sampai di dalam peristiwa Utsman bin Affan sendiri yang dikirim oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian Utsman bin Affan mengumumkan kepada penduduk Mekah bahwasanya kami datang tujuannya untuk umroh, bukan untuk berperang, ya, maka ikutilah, ya, dan akhirnya mereka juga Utsman akhirnya bisa mengambil banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk bertemu kepada Rasulullah, dan bahkan banyak di antara mereka juga yang masuk Islam. Dan inilah awal dari tibanya Fathu Mekah, ya, karena memang perjanjian Hudaybiyah ini sudah diawali dengan beberapa perjanjian-perjanjian lain, ya, seperti Bayatul Ridwan, ya, bahkan di situ ada kisah, ya, peristiwa tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika berkomunikasi kepada objek dakwah, ya, itu tidak serta-merta hitam putih gitu, ya, bahkan ada peristiwa Rasulullah SAW menulis Muhammad, seharusnya ditulis adalah Muhammad Rasulullah SAW, namun yang ditulis atau diperintahkan untuk ditulis oleh Rasulullah adalah Muhammad Ibnu Abdullah, ya. Nama Rasulullah SAW tidak ditulis, ya, karena ini merupakan kesepakatan, ya, terhadap orang-orang kafir, ya. Kemudian juga yang bisa diambil di sini bahwasanya ketika di dalam melakukan dakwah ataupun melakukan komunikasi, ya, terhadap objek dakwah, Rasulullah SAW juga mereka mempergunakan orang-orang musyrik, ya, ataupun orang-orang kafir sebagai tempat untuk apa, untuk menolong, ya, artinya Rasulullah SAW meminta orang-orang kafir Quraisy juga minta bantuan mereka, ya, supaya apa, supaya bisa melakukan deal, ya, terhadap para kepala-kepala suku yang ada di Mekah. Dan ini secara syariah, ya, karena ada contoh dari Rasulullah SAW tersebut, maka dibolehkan, ya, bahkan dalam kondisi saat ini untuk melakukan nego umpamanya kepada objek dakwah yang sudah terang-terangan dia sebagai musuh Islam umpamanya, ataupun menjadi orang yang memerangi Islam, ya, namun bisa kita melakukan deal, ya, selama itu masih tetap dalam konteks dakwah dan juga dalam rangka strategi, ya, untuk bisa memenangkan dakwah yang lebih besar. Dan diungkapkan oleh Imam Nawawi di sini, wa fihi minal maslahah nau aqrab ila ikhtilatihi bil adu. Ini lebih baik, ya, dibandingkan kalau seandainya tidak melakukan strategi tersebut, ya. Dan juga kalau seandainya tidak melakukan meminta tolong pada mereka, mengirimkan mata-mata, ya, mungkin bisa jadi tidak mendapatkan informasi dari musuh-musuh untuk bisa melakukan dakwah pada mereka di waktu yang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian di antara juga yang menjadi hikmah di dalam Sulhul Hudaybiyah adalah istiqbalu masyuratil imam ra'iyatahu wa jaisyah. Nah, ini penting. ya, tentang pentingnya bagaimana seorang pemimpin, seorang komandan untuk selalu meminta minta masukan ya, dari anggotanya, dari tentaranya. Ya, walaupun memang seorang pemimpin dia mempunyai kewenangan karena memang komen ataupun perintah ada di tangan dia, namun sebelum sampai perintah itu disampaikan kepada anggotanya, maka sebaiknya melakukan masyurah. Masyurah di situ artinya meminta masukan, baik dengan cara masyurah langsung dari atas, dari diri dia sendiri, ataupun istisyar. Kalau istisyar itu permintaan masukan dari bawah. Nah, ini juga agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di kemudian hari ya, terhadap keputusan tersebut. Dan juga ada merasa kuat, ada merasa ketenangan di dalam diri seorang pemimpin tersebut ketika dia sudah menyampaikan, meminta masukan dari para anggotanya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengambil dari perintah Allah ya di dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyabihum fil amr. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan pujian dari Allah ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya ya, yang mereka selalu mengambil ataupun meminta masukan dan mengambil syurah dari anggotanya. Dia di dalam surat Syurah ayat 38, wa amruhum syurah bainahum. Kemudian di dalam hikmah yang bisa kita ambil dari Sultan Hudaybiyah itu diantaranya juga jawazul khalif. Al-khalif itu artinya bersumpah ataupun mengucapkan sesuatu sumpah. Ya. Bahkan di kalangan menurut Imam Nawawi ya, di kalangan para ulama ada jenis-jenis sumpah itu yang justru sangat baik, ya, mustahab ya, untuk dilakukan. Ya, khususnya supaya kita meyakinkan bagaimana kesungguhan dia untuk melakukan pekerjaan. Dan bisa kita lihat ya di dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ya, pernah melakukan sumpah tersebut di tempat-tempat ataupun di waktu-waktu selama dalam hidup beliau itu sebanyak ya lebih dari 80 kali. Ya, ya bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersumpah dan itu diabadikan di dalam beberapa ayat ya, Al-Quran ya, di tiga tempat yaitu di surat Yunus, kemudian surat Saba dan surat Al-Ghobun. Ya. Dan Rasulullah SAW ya, melakukan itu dalam rangka memang untuk meyakinkan ya, kepada objek ataupun kepada anggotanya ya. Ya, bahkan sumpahnya kalau kita lihat ya di dalam Sulhul Hudaybiyah bukan hanya perjanjian ya, kepada orang musyrik ya, tapi sumpah itu juga dilakukan ya di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ya, kemudian banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil dari sini. Di antaranya juga tentang masalah-masalah fikih ya, di antaranya ada di kalangan para ulama yang membolehkan untuk menggunakan ataupun bersuci menggunakan air yang telah dipakai ataupun yang disebut dengan thaharatul ma' al-mustamal. Ya, kemudian juga tidak boleh melakukan ataupun di dalam faedah atau fawaid fikih di antaranya juga istighfar tafaul. Yang dimaksud dengan tafaul di situ melakukan ataupun menyampaikan azam, keinginan, tekad untuk selalu komitmen dan optimis ya mendapatkan tujuan-tujuan. Namun tafaul yang dilakukan tidak boleh seperti tafaulnya orang-orang jahiliyah, yaitu dengan cara mereka mempunyai pandangan ataupun pemahaman kayak kalau ada di masyarakat kita ya, di antaranya pernah ada kepercayaan kalau seandainya malam-malam ada burung gagak pasti ada orang meninggal, ataupun kalau seandainya ada kuku yang terbang masuk ke rumah, berarti sebentar lagi mau ada tamu, ataupun mendengarkan suara burung tertentu, ya itu menandakan bahwasanya ada sesuatu. Nah, ini yang masuk dalam kategori at-tafa'ul al-makruha, ya, bahkan yang tidak dibolehkan secara syariah. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat ya kepada Suhail, dan nasihatnya adalah sahula amrukum, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kamu. Dan disinilah komitmen tentang bagaimana setiap dari kita mempunyai keyakinan selama apa yang kita rencanakan itu benar dan apa yang kita cita-citakan itu benar, maka segala sesuatu kepercayaan di kalangan masyarakat yang itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita coba untuk jauhi, karena dikhawatirkan nanti akan masuk kepada kemusyrikan ataupun masuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin itu beberapa hikmah dan masih banyak sekali sebenarnya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Ya, tentang masalah perjanjian dengan orang kafir, ya, bagaimana batasannya, ya, kemudian juga bagaimana kita mensikapi ataupun di dalam klausula kontrak umpamanya perjanjian dengan mereka itu bagaimana itu, walaupun secara zahirnya seakan-akan ada apa istilahnya merasa rendah gitu ya, di hadapan orang kafir, ya, namun Rasulullah SAW melakukan karena disitulah ada strategi supaya bisa mendekati kepada mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lukuh liya da'wa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.